بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan syarah atau penjelasan dari pembatalan Islam yang ke-8. Kita sampai pada halaman 206. Tolong diperhatikan. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, yakni kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Isi pertanyaannya, mahabbatuhum ma takunu tawallian. Isi pertanyaannya, mencintai mereka musyrikin, bukankah itu termasuk tawalli? Berarti kan, jangan pisah-pisah, biar enggak kuyan profit. Mencintai mereka musyrikin, ma takunu tawallian, bukankah itu termasuk tawalli? Dan tolong ini diperhatikan, karena kalimat tawalli ini telah terulang-ulang berkali-kali dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan mana tawalli adalah apa? Munasaratul musyrikin alal muslimin, mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Itu makna tawalli. Dan telah terbedakan antara tawalli dan muwalat. Terbedakan antara tawalli dan muwalat. Adapun makna muwalat adalah seperti musadaqatuhum wa mahabbatuhum wal unsu bihim wa nahwu dhalik, fadhi muwalatuhum. Jadi mencintai musyrikin, bukankah itu termasuk tawalli? Bukankah termasuk menolong musyrikin untuk memerangi kaum muslimin? Maka beliau menjawab, al-mahabbatu at-tabi'iyatu minal muwalati ma hiya minat tawalli. Nah, dibedakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kecintaan yang tabi'iyah. Kalimat tabi'i, bahasa kita apa? Tabi'i, tabiatnya perkara tertentu. Apa namanya tabiat itu? Apa? Gimana? Ya, biasanya perkara tertentu. Itu namanya tabiat. Biasa. Sudah tabiatnya, sudah biasanya. Kecintaan yang biasa saja. Itu dari perkara muwalat. Bukan termasuk tawalli. Nah, tentang muwalat telah dijelaskan, ya ini saling berteman dengan musyrikin, mencintai musyrikin, merasa tenang dan ayem dengan musyrikin. Inilah muwalat. Maka apabila mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dijadikan dan didudukkan keberadaannya mereka lebih tinggi dari kaum muslimin dalam kecintaan, dalam ditemani, dalam merasa ayem dengan mereka, ini termasuk bahaya yang sangat besar, mualat yang sangat besar. Telah di atas telah dilalui. Baik jazilu alal muslimin bahwa faukul muslimin soro hadza min asyaddil mualat wa min aqdamil khatar. Jadi kami mereka kufar musyrikin dijadikan lebih tinggi, ditemani lebih tinggi, dicintai lebih tinggi, dijadikan tempat berkawan, merasa tenang dengan mereka. Ini termasuk mualat yang paling mengerikan dan termasuk bahaya yang sangat besar, yang terbesar bahayanya. Tapi bukan termasuk tawali. Maka itu al-mahabbah tabi'iyah termasuk mualat. Ma'iyah menetawali, bukan termasuk tawali. Amma mahabbatu dinihim fakufrun. Adapun mencintai agama mereka, maka termasuk kekufuran. Lakin al-mahabbah tabi'iyah li'annau abun au qaribun au nahu dhalik la tajus. Jadi walaupun orang tua, walaupun keluarga dekat, ini enggak boleh dicintai secara tabiat. Kenapa? Secara tabiat pun enggak boleh dicintai. Li'annaha wasilatun ila ma wa akbaru. Karena mencintai walaupun cintaan tabi'iyah, ini akan mengantar kepada yang lebih besar. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Alhamdulillah. Dan telah lalu tentang mencintai seorang istri yang dia itu dari kalangan ahlul kitab. Itu pun kalau memang itu dibolehkan mencintai secara tabiat, maknanya apa? Khusus itu saja. Nah, ini perhatikan. Demikian yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Baz telah lalu sebagai penjelasannya. Kalamnya beliau ini dari tafsir Al-Ma'idah pasal nomor 38 bagian ba atau sesi ba, sesi b, bitarti bil ajami, yang mengurus tentang kaset ini secara urut adalah Al-Ajami. Mungkin di sini termasuk muridnya Syekh bin Baz rahimahullah. Wasu'ila rahimahullah taala, dan juga beliau Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, "Ma hukmu mu'alatil musyrikin?" Apa hukumnya mu'alatul musyrikin? Mu'alat gairu tawali. Mu'alat beda dengan tawali. Kalau mu'alat seperti tadi, musawadaqatuhum wa mahabbatuhum wal unsu bihim wa nahwu dhalik. Saling berteman dengan mereka, mencintai mereka, dan merasa ayem dan tenang dengan mereka. Itu namanya uns. Al uns. Nah, al-unsu lawannya al-wahs. Wahsah. Wahsah itu apa? Merasa tidak tenang dengannya. Bersengitan, kata orang Tuban apa? Disengiti. Nah, diseng sengiti kata Barit. Itu apa disengiti itu? Apa gini? Apa disengiti itu? Diperenguti, diuring-uringi. Hah? Apa? Kebantuan apa? Disengiti. Nah, itu namanya apa? Tidak unsu. Kalau unsu apa? Ya, yastanis, merasa mengambil apa? Ketenangan dengan orang yang dia berkawan dengannya. Maka manusia dikatakan manusia, kenapa? Karena hidupnya bersama orang yang semisalnya mencari ketenangan dengan yang sesamanya. Jadi apa itu hukum mu'alatul musyrikin? Hukum mu'alatul musyrikin, makna mu'alat adalah kemarin telah dijelaskan, bukan tadi telah kita bacakan, musawadaqatuhum wa mahabbatuhum wal unsubi wa nahmu dhalik. Fa'ajaba al-mu'alat waqsamun. Nah, di sini juga dirinci oleh Syekh bin Baz. Mu'alat itu sendiri aksam. Aksam ini kata jamak. Mufradnya apa? Kismun. Musananya kismani. jamaknya aksamun. Sebetulnya anak-anak ini kalau mau belajar, bagusnya itu memang orang tuanya itu mengambil satu-satu. Jadi biar tidak apa, guru sama kawannya. Al-mu'alatu aksamun, mu'alat itu ada beberapa bagian. Idza tawallahum wa nasarahum 'alal muslimin sararitatan. Al-mu'alat ada beberapa bagian. Jika tawallahum menjadikan mereka penolong, mereka pemimpin, menolong mereka, musa'adatuhum wa mudharatuhum wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, maka menjadi kemurtatan. Menolong musyrikin untuk mengalahkan dan memerangi kaum muslimin menjadi kemurtatan. Amma mu'alatuhum bi mujaradil julus ma'ahum lil akli wasyurbi wal mudahakati fa di maksiatun. Adapun mualat kepada musyrikin dengan cuma duduk-duduk bersama mereka, kepentingannya karena untuk makan dan minum dan ketawa-tawa sama mereka, saling ketawa sama mereka, bergurau, saling bercanda sama mereka, ini termasuk kemaksiatan. Bikhilafi tawali, lain dengan, beda dengan tawali. Kalau tawali sebagaimana ayat yang sering kita baca tadi, wa man tawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan dan memerangi kaum muslimin, maka sungguh ia dari mereka. Nas'alullah al-afiyah. Ini kuliah tafsir surat Al-Ma'idah, nomor 38, bagian ba, tertibil ajami. Wa qala ibn Bas rahimahullah ta'ala, la yuqalu lil kafir sayyidun, wala lil fasik sayyidun. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak disebut, tidak dikatakan kepada orang kafir itu sayyid, tuan. Tidak boleh juga orang yang fasik disebut dengan tuan. Sayyid apa itu? Tuan. Kalau kita datang ke orang Cina itu gimana nyebutnya? Abu Salma? Apa sebutannya biasanya? Koh gitu ya? Koh. Kau itu apa? Kau kalau perempuan? Si. Nah itu maknanya apa? Kakak. Maksud kakak? Bukan tuan itu ya? Bukan? Oh, siapa tahu nanti tuan sebetulannya. Kok? Jadi kita kan ke tokonya Cina kan panggil, kok? Ini berapa? Ada berapa-berapanya kok? Gitu. Nah, si, ini berapa sih harganya? Gitu. Nah ini juga nanti kalau memang itu ternyata ke maknanya Sayyid, maka jangan diulangi. Panggil aja namanya atau yang lain. Bos? Ya, bos ini makanya kalau dia itu bos karena apa? Karena dia termasuk orang yang memiliki perusahaan besar, kemudian dia antum sebagai anak buahnya mungkin bisa dikatakan bos. Tapi kalau apa itu maknanya itu seperti tuan ya enggak bisa, karena dikatakan di sini la yuqalul kafir sayyidun wala lil fasik sayyidun, tuan. Kalimat tuan itu adalah memang termasuk penghormatan. Li anna hadza wasfun azimun, karena sayyid siada, ketuanan itu adalah sifat yang agung, yang besar. La yaliku, sifat yang mulia. La yaliku bil kafir wa wal fasik, tidak layak. Yalik itu bahasa kita juga sama saja, yalik, layak. Tidak layak. Ngabum? Tidak layak bagi si kafir, layak bagi si fasik disebut tuan. Wal yud'a bismihi al-ma'ruf. Bahkan si kafir dan si fasik disebut dengan namanya yang sudah terkenal. Fulan atau Abi Fulan. Nah, namanya siapa? Ya itu disebut namanya. Ya. Kalau namanya Kartono disebut apa? Kartono. Kalau namanya siapa? Ali ya disebut Ali. Kalau dia kafir atau apa? Fasik. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Ubay ma fa'ala Abul Habbab, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Abdullah, artinya terkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dikenal dengan Ibnu Salul. Salul itu neneknya, putri perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dikenal dengan Ibnu Salul. Dia nisbatnya kepada neneknya. Kunianya Abul Habbab. Sehingga Nabi bilang, ma'afa ala Abul Habbab. Apa yang dilakukan oleh Abul Habbab? Amma ayyukal sayyid fulan. Adapun dikatakan sayyid si fulan. Atau awya'ti bima wa'a'da min dalika falayadus. Ataupun datang dengan panggilan yang lebih besar daripada sayyid, maka tidak dibolehkan. Kalau lebih tinggi daripada ucapan sayyid, maka juga malah lebih enggak boleh. Lakinnahu fasik likaunihi, bukan lakinnahu, likaunihi fasikon. Kenapa enggak boleh? Karena dia fasik, ma'rufan bil fiski, sangat sudah terkenal dengan kefasikan. Ini dinukil dari kalamnya Syaikh bin Baz, fatwa nurun ala darab. Tengok, nurun ala darab itu dulu ketika saya di Saudi Arabia tahun 94-95 dan sebelumnya dan sesudahnya, ketika beliau Syaikh bin Baz masih hidup, biasanya disiarkan di radio dengan apa? Dengan judul apa? Nurun ala darab. Jadi kalau dulu ingin mengikuti kajiannya para masayikh kibar seperti bin Bas, bisa mengikuti melalui radio seperti dalam tema apa? Nurun ala darab. Jadi karena beradanya fasik, ma'ruf dengan kefasikan, gak boleh dikatakan sayyid, tuan. Wa qala la yusamma mislu hadza alladhi yaqau fi min ba'dil mujamalat fi raddi salam alaihim idza sallamu aw su'alihim aw ijabatihim an su'alihim aw nahwi dhalika min al-asya aw kaifa halu auladika aw kaifa haluka laysa hadza min al-mu'alat la yusamma mislu hadza. Jadi tidak dinamai dengan tawalli semisal yang terjadi dalam sebagian mujamalat. Mujamalat itu toleransi, seperti menjawab salam atas mereka jika mereka salam, atau bertanya kepada mereka, atau menjawab pertanyaan mereka, atau yang semisalnya dari beberapa perkara seperti kaifa haluka, kaifa halu auladika, bagaimana kabar anak-anak kamu, bagaimana kabar dirimu. Hadza laisa minal mu'alat, laisa hadza minal mu'alat, termasuk bukan, ini bukan termasuk mu'alat. Jadi kalau sekedar tanya bagaimana kabar anak-anakmu, bagaimana kabar dirimu kepada si kafir, itu bukan termasuk mu'alat. Dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir, kaset nomor 114 bagian ba, tasjilat taqwa. Baik. Waqala, dan juga beliau berkata, la yusallamu illa alal muslimin. Nah, ini termasuk adab yang harus dimiliki bagi seorang muslim. La yusallam, tidak diucapkan salam kecuali kepada atau atas kaum muslimin. Wa ammal kafir fala yusallamu ala wala hayyan wala mayyitan wala yubda'u bisalam. Adapun si kafir tidak disalami, tidak ketika dia hidup dan tidak ketika sudah mati, tidak dimulai dengan salam. Kita enggak boleh memulai salam dengan si kafir. Dinukil dari Durusun pada Shalatul Maghrib wal Isya, kaset nomor 14 bagian A, sesi A. Baik, ini perhatikan. Kalau kita di sini, ya kan, kaum muslimin mayoritas, ini masih gampang. Kalau di luar Jawa seperti di Sumatera, sering kita apa, menjumpai mereka dari kalangan Nasoro. Nah, ini juga yang harus lebih diperhatikan bagi mereka yang hidup di sana. atau di daerah yang di sana mayoritas atau kebanyakan atau banyak sekali atau sering kita jumpai orang-orang non Islam, seperti daerah mungkin Jawa Tengah banyak orang Buddha, Hindu. Kalau di daerah kita ini nggak ada orang Kristen, nggak ada Buddha, nggak ada. Dulu-dulu ada guru yang dikirim oleh pemerintah dari daerah apa, Pacitan dan sekitarnya, guru-guru SD. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Maka lebih selamat insyaallah daerah kita ini. Ataupun kalau kita hidup di daerah tertentu yang di sana banyak orang kafir, maka kita harus mulai memiliki apa, pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam perkara seperti ini, biar kita tidak salah dalam mendudukkan dan memposisikan diri kita ketika bertemu dengan si kafir. Adapun kalau di sini dari kalangan kuburiin musyrikin, ini juga perlu diperhatikan. Tapi itu pun kita mengkafirkan mereka enggak bisa. Kalau secara takyinnya pulan-pulannya, kecuali kita mendengar dari ucapannya atau tindakannya yang mengeluarkan dari Islam, maka kita baru boleh mengkafirkannya. Ya kan? Adapun masalah menjikapi mereka kita sebut dengan kuburiyun karena mereka gantung dengan kuburan, itu kuburiyun. Nah, di antara mereka ada syirik yang syirik akbar, ada syirik asgar. Orang yang gantung dengan kuburan. Baik. Waqala wan nasu salasatu aqsam. Dan berkata rahimallahu taala, manusia itu salah satu aqsamin, tiga golongan. Salah satu tiga aqsam golongan. Tiga golongan. Mukminun khullasun. Khullas ini kata jamak. Coba dari kata apa di sini? Khalis. Kamil kummal. Khalis khullas. Demikian ini kata jamak, perhatikan. Jadi beberapa kalimat yang mungkin perlu dicatat dan itu sebagai catatan untuk diingat bahkan dihafal. Dan itulah cara mencari ilmu. Cara mencari ilmu itu dari satu hari dapat faedah satu. Ini sudah alhamdulillah. Maka sebagaimana alulim mengatakan la yakhlu yaumuka min faidatin. Janganlah harimu itu yang kau lewati lepas daripada suatu faedah. Minimal harus dapat faedah. Nah, kita belajar terus setahun 250 hari, 260 hari. Seharusnya kita harus punya apa? Apalan 350 kata. Apa, Pak Utari? Tapi ternyata apa? Kita lewat sudah 2 tahun, sudah berapa? 630 hari ternyata apa? Enggak apa 50 kata. Nah, ini berarti apa? Faedahnya ucul, lunyu. Ya. Makanya perhatikan, waktu itu benar-benar sangat berharga. Kalau sudah lepas, lepas dan lewat enggak akan balik. Waktu tadi asar enggak akan lagi balik asar. Tadi hari Senin. Tentunya apa? Terus berlalu. Maka kita harus benar-benar menggunakan waktu kita dalam mencari faedah ini, jangan sampai luput. Mukminun al-khullas. Jadi manusia itu tiga golongan. Orang-orang yang beriman yang murni, khullas. Ma'rufun, mereka orang-orang yang sudah ma'ruf, enggak asing. Fahakuhum al-mahabbatu wal-wilayatu wal-nusratu wa-ta'yidu wa-ta'awunu ma'um fi kulli khair. Maka haknya mereka orang-orang yang mukmin yang murni, sudah jelas kemurnian imannya. Ini mereka punya hak, yaitu apa? Dicintai, diwilayahi, diberikan apa? Pertolongan, diberikan loyalitas, diberikan pertolongan, ta'yid sama saja juga pertolongan, ta'awun sama saja juga apa? Kita memiliki solidaritas dengan yang kuat dengan mereka dalam semua kebaikan. Hadza wa wajibul muslimin ma'a jami'il mu'minin. Inilah kewajibannya kaum muslimin bersama segenap kaum mukminin. Kalau mereka memiliki sifat yang dikatakan khullas, mukminin yang murni, yang bagus seperti al-mu'minuna al-kamilun au kummal kummalun. Kemudian al-qismu tsani, kelompok kedua dari manusia tadi, al-kafarah. Jangan dibaca kufrah. Al-kafarah. Ini kata jamak daripada kafir. Kalimat kafir jamaknya kafirun, kufar dan kafarah. Kalimat kafir jamaknya kafiruna, kufarun dan apa? Kafaratun. Kafaratun. Kalau kafarah apa maknanya? Kafarah tebusan. Kafaratun jamak dari kata kafir. Kafar mufrad dari isim mubalaghah kafir, orang yang banyak kekufuran, kufurannya kafar. Nah, kalau kufar kata jamak dari kafir tadi, kafir juga kata jamak, kafara juga kata jamak. Di sana ada jamak killa, ada jamak kafra. Baik, kelompok kedua dari kalangan manusia adalah kafara, orang-orang kafir. Min sa'iril kufar, dari orang-orang kafir yang lain seperti Yahud, Nasara. Sa'ir itu fushanya mananya bagiyah. Tapi kalau diartikan seluruh lahan, tapi banyak penggunaan sa'ir diartikan apa? Lahan yaitu apa? Seluruh. So, dan termasuk seluruh kufar dari kalangan Yahud dan Nasara dan Majus dan Wasniyin. Apa makna Wasniyin? Apa maknanya Lafan? Apa Wasniyin? Yang tidak pernah memiliki kitab. Kafir apa? Musyrikin asli. Yang mereka bukan ahlul kitab. Kalau Yahud dan Nasara itu adalah ahlul kitab, punya kitab. Wasuyu'iyin, komunis. Mereka yang mengingkari apa? Ketuhanan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Wal hayatul madah. Nah, mereka slogannya la ilaha, tidak ada ketuhanan. Wal hayatu madah. Dan kehidupan adalah apa? Materi. Itu adalah komunis, sosialisme, sosialis, orang-orang sosialis, pemahamannya sosialisme. Tidak ada ketuhanan dan kehidupan adalah materi, itu namanya komunis. Wal malahidah, dari kalangan munafikin. Wal ibahiyin, siapa ibahiyin? Yang mereka mengatakan memiliki apa? Enggak ada perkara yang haram. Wa ghairihim min anwa'il kafarah, dan selain daripada mereka dari macam-macam orang-orang kafir. Yajibu bughdhum. Nah, ini kelompok kedua dari kalangan manusia. Ini wajib dibenci mereka itu. Tapi kewajiban ini harus diperhatikan fillah. Kebenciannya adalah karena Allah kita, bukan karena dunia, bukan karena apa? Perkara apa? Sosial. Tapi karena apa? Fillah, bukan kebencian karena materi. Karena dunia, karena harta, bukan. Wajib dibenci fillah wa mu'adatuhum. Fillah dan wajib dimusuhi. Bughdun benci, mu'adat memusuhi. Di sini kamu. Di sini. Kok. Perhatikan. Wajib mereka itu dibenci, wajib mereka itu dimusuhi fillah. Jadi kita memusuhi mereka, kita memusuhi mereka apa? Karena Allah, karena demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-haknya Allah yang harus kita penuhi, kita membenci kufar seluruhnya. Macam-macam kekufuran tadi. Kita memusuhi mereka. Itu karena apa? Demi memenuhi haknya Allah atas kita. Aina makanu? Di mana mereka berada? Aina makanu? Di mana mereka berada? Bi ayyi makanin? Di tempat manapun. Wa bi ayyi zaman, dan di zaman kapanpun. وَمَنْ وَلَّاهُمْ وَأَحَبَّهُمْ وَاتَّخَذَهُمْ أَوْلِيَاءَ فَهُوَ مِنْهُمْ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. Maka barang siapa yang memberi loyalitas kepada mereka, mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai para pemimpin dan penolong, maka ia dari kalangan mereka. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan. Ngapum ya kawan. Nah ini. Pemirtawallahum minkum ba'innaumirum, maka siapa di antara kalian yang memberikan pertolongan kepada mereka, maka sungguh dia tadi dari mereka. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Waman nasarahum ala muslimin. Nah ini, dari kata anak kalamnya Syekh bin Baz, waman nasarahum nasara yunasiru munasaratan. Barang siapa yang menolong musyrikin kufar untuk memerangi kaum muslimin dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin lawan kaum muslimin, maka ia dari mereka kafir juga. Mafhum ya Pak? Sinfusalis tadi dikatakan kismusani, sekarang kismusalis, sinfusalis nama sama saja, sinfun dan kismun ya satu mak, satu makna. Jenis ketiga, kelompok ketiga dari kalangan manusia, al-muslim ala di'indahu syair minal ma'asi wa taksir. Manusia itu juga golongan, golongan yang ketiga adalah seorang muslim, atau seorang muslim yang dia di sisinya ada sesuatu dari maksiat-maksiat dan taksir, dari qasara yuqasir taksir, artinya enggak memenuhi kewajiban. Banyak meninggalkan kewajiban, ada di sini katakan muqasir. Beberapa kewajiban tidak ditunaikan, tidak dipenuhi. Fadhalau haqqul wilayah wal mahabba min janibin. Dari satu sisi dia memiliki hak wilayah. Artinya kita memiliki loyalitas kepada orang tersebut dan kecintaan dari suatu sisi. Bukan apa? Bukan sisi kesempurnaan, tapi situ sisi saja. Sisi imannya, sisi ketaatannya. Walal mu'min haqqun min jihatihi, min jihatil bughdha wa tawjih. Min jihatil bughdha wa tawjih wal irsyad wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar min janibin akhar. Maka kalau seorang mukmin ada hak dari sisinya, yaitu sisi kebencian dan sisi pengarahan, sisi bimbingan, sisi perintah dengan kebaikan, larangan dari kemungkaran dari sisi yang lain ini. Fa yuhibbul islamihi wa imanihi alladhi ma'ahu wa yubghadu ala qadri ma'asihi allati ma'ahu wa bid'atuhu. Atau ala wabid atihi. Maka orang tersebut, seorang muslim yang memiliki sesuatu dari maksiat dan taksir tadi, dicintai karena Islam dia yang ada, karena iman dia yang ada sama dia. Dibenci atas kadar kemaksiatan-kemaksiatannya yang ada bersama dia, dan atas kadar bid'ah-bid'ahnya yang ada sama dia. Walakin yukhadu ala yadaihi wa yu'allamu wa yuwajjahu wa yu'maru bil ma'ruf wa yunha 'anil munkar. Tapi seorang muslim yang tadi kondisinya ada beberapa maksiat di sisinya dan taksir, diambil tangannya, artinya apa? Yukhadu ala yadaihi, apa? Di larang sesuai dengan kemampuan kita akan melarang. Wa yu'allamu, diajari, dididik. Wa yuwajjahu, diberi tauji, diberi pengarahan, diperintah dengan kebaikan, dilarang dari kemungkaran. Nah, dilarang dari kemungkaran. Jadi kemungkaran yang ada pada kaum muslimin yang selama ini ada dalam kemacetan mereka, maka diingkari kemungkarannya. Kalau kemungkaran terkait dalam masalah syirik atau bid'ah atau maksiat dan yang lainnya, maka disebutkan ini bid'ah, ini syirik. Itu yang harus diperhatikan, baik melalui tulisan, melalui dares, melalui khutbah, melalui ceramah dan yang semisalnya. Waktu kamu alal hudud, ditegakkan ada seorang mukmin tadi yang memiliki sesuatu dari kemaksiatan tadi, ditegakkan hudud sesuai dengan kadar hukum had yang harus dilakukan pada orang tersebut. Wudu'alahu bil hidayah wa taufik wa la yuhmal, dan di doakan untuk dia supaya dapat petunjuk dan dapat taufik dari Allah SWT. Wala yuhmal. Apa makna yuhmal? Tidak dibiarkan begitu saja. Wala yuhmal. tidak dibiarkan. Ahmala yuhmilu yuhmal. Apa? Dibiarkan, tidak disia-siakan, tidak diabaikan, nah, tidak dicuekin. Tentunya diberikan bimbingan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah, baik. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau itu, kalau kita seadanya memang dipanggil, taruhlah jamaah tabligh, kita disuruh ngisi maulid di tempat mereka, apakah boleh? Jawabannya boleh. Dipanggil orang Muhammadiyah untuk mengisi di talimnya Muhammadiyah, dipanggil apakah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, mereka itu diberi pengarahan. Taklid dengan organisasi enggak boleh. Organisasi itu bukan agama, bahkan termasuk muhdatsat yang ada di dunia yang harus diingkari. Bahkan intisab menisipkan diri kepada keorganisasian ini enggak ada dalilnya, bahkan termasuk datang dari zaman yang mutaakhirin yang tidak ada salafnya. Ini dijelaskan. Enggak boleh kemudian karena kepentingan organisasi, maka umat organisasi harus diperintah dan disuruh patuh dengan semua kemaksiatan yang diberi oleh mereka. Yang mengajar disuruh dikasih tahu, dinasihati, dikasih tahu, dijelaskan bahwasanya enggak boleh. Nah itu. Demikian juga terkait dalam hal yang lain. Ini perkara gamblang, kita enggak mengingkari hal tersebut. Saya Mukbil, saya Yahya, semuanya membolehkan hal tersebut. Tapi dengan syarat tadi yang harus dipenuhi, bukan kemudian kita dijadikan apa? Wayang dan bonekanya mereka. 5 tahun, 6 tahun sama mereka enggak ada perubahan, bahkan enggak tahu tentang bid'ah yang ada dalam organisasinya. Maulidan maulidan. Karnavalan. Nah, apa? Kartini-kartinian dan yang selanjutnya. Yang merokok biar merokok, yang demokrasi biar demokrasi, dan yang selanjutnya yang penting bagian gamis. Gamis yang penting gamis, gamisan. Jadi apa? Demokrasi bergamis dan berjubah. La ilaha illallah. Seolah-olah jubah itu sebagai apa? Kunci masuk surga, dan demokrasi akan terhapus dengan jubah. Preketek kenal potum. Gompeng. Nah itu. Baik. Perhatikan itu. Baik, dinukil dari Asqalatul Jami' Al-Kabir ayat nomor 105, takwa tadi. Jadi seorang mukmin itu enggak boleh diabaikan walaupun memiliki kemaksiatan di sisi mereka. Maka itu jangan dipahami bahwasanya Abu Mas'ud enggak mau memanggil orang organisasi katakan datang, saya berkali-kali datang. Namanya desa di sana ada desa apa? Desa Singkul. Saya pun datang berbait Idul Fitri. Kita keran. Panggil Ramah Muda, saya pun datang. Berusaha mau dipoto, ya bilang jangan dipoto. Dipoto itu haram. Gambar-gambar yang ada di ruangan ini kalau boleh makan saya ambil semuanya. Saya bawa ke tong sampah kalau boleh, ya bilang gitu. Nah. Akhirnya saya woten. Gimana saya dipanggil untuk mengisi ceramah? Ya saya ayo ya datang ya alhamdulillah mau ya. Ayo monggo. Ternyata mau difoto ketika kita ngisi talim. Moderator di samping kita. Ya, jangan difoto itu dosa, dosa besar, jangan lah bilang itu. Kalau saya terlalu difoto, maka saya enggak menghalalkan harus dihapus. Dan suatu hari kita juga pernah dipanggil orang sufi di Payaman itu. Mengadakan maulid Nabi. Saya bilang syaratnya pembicara satu sendiri saya. Iya. Bebas saya bicara, bebas saya datang. Saya bilang ini bid'ah mas, ini bid'ah, jangan diulangi lagi. Ya udah, saya pun gak diulangi lagi dipanggil. Dan saya sudah bicara dengan halus, dengan pelan-pelan, saya bukan membawa cambuk, bukan membawa apa, ya kita, saya datang. Dengan cara apa yang semantasnya kita ada, datang sebagai seorang yang dimintai nasihat. Baik, maka jangan salah paham, pemusuh itu orangnya keras, tidak keras. Ya kan, keras itu nggak boleh, karena keras itu melampaui batas. Baik, demikian juga masalah kemaksiatan yang dipimpin oleh seorang tertentu, terambilnya dan semisalnya kita yang mengingkari, nggak boleh dilanjutkan. Baik, kalau wajibul muslimu ala baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mu'minin. Seorang Muslim itu kata beliau Syaikh bin Baz, mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Tapi siapa Ahlul Bait yang dia mencintainya? Dari kalangan mukminin. Ahlul Bait yang mukmin. Amma man kana kafiran minhum fa huwa yubghiduhu billahi azza wa jal. Adapun Ahlul Bait yang kafir, dari mereka Ahlul Bait maka dibenci oleh seorang muslim tadi billah, membencinya karena Allah. Abu Lahab min Ahlul Bait. Dengan Abu Lahab min Ahlul Bait. Abu Lahab itu yang disebut dalam surat apa? Al-Lahab. Itu Ahlul Bait. Ya jibu ibghaduhu billah, wajib dibenci. Sampai sekarang pun kita membenci walaupun dia sudah mati. Namun itu belum Abu Lahab. Sudah mati. Tapi kita wajib membencinya billah. Wa Abu Talib min Ahlul Bait. Abu Talib juga Ahlul Bait. Pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jibu ibghaduhu billah, wajib kita membenci Abu Talib billah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dia kafir. Walaupun sudah mati wajib kita benci. Tengok. Wa yuhibbu ahlul bait al-mu'minin. Atau yuhibbu ahlul bait al-mu'minin. Seorang itu, seorang muslim mencintai ahlul bait yang mu'min, ka'aliyin. Seperti Ali radhiyallahu anhu, wal Hasan wal Husain wa Fatimah wa ghairihim. Seperti Ali, Hasan dan Husain dan Fatimah dan yang lain. Mimman sa'abadahum minal mu'minin ila yamin al-adadan. Dari orang-orang dan yang lainnya, dari orang-orang yang datang setelah mereka. Dari kalangan mukminin, dari kalangan ahlul bait sampai hari kita ini. Kullu man kana minhu min ahlil iman min bani Hasim yuhibbuhu fillah. Seorang muslim mencintai seluruh dari kalangan ahlul bait, dari kalangan ahlul iman saja, dari kalangan bani Hasim. Itulah ahlul bait. Dicintai oleh seorang muslim fillah. Kama yuhibbu ghairu, seperti seorang muslim mencintai selain mereka, baik itu dari bani Tamim, dari Qahtan, dari fulan wa min fulan. Hatta al-abud al-mamlu, sampai budak yang dikuasai oleh tuannya. Jika dia muslim, dicintai billah. Dia mencintainya, seorang muslim mencintai seorang budak yang muslim. Billah. Idza kana muti'an lillahi azza wa jalla, jika dia mentaati Allah azza wa jalla. Wa man kana kafiran billahi yubghidu billah walau kana min auladil anbiya. Tengok. Maka siapa yang dia itu kafir dengan Allah, maka dibenci billah. Sekalipun dia dari keturunannya para nabi. Nah, sekalipun dari keturunannya para nabi, kalau kafir maka wajib dibenci. Kebencian kita bukan karena pribadi, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, demi pengagungan terhadap haknya Allah. Kita membenci kafir dari kalangan putra-putranya nabi. Seperti Kanaan dan yang lainnya. Yang kafir maka kita benci. Nah, demikian pun kita perhatikan. Yajibu ibghadu billah subhanahu wa ta'ala, wajib kita membenci anak-anaknya nabi kalau kafir. Billah subhanahu wa ta'ala. Walhubbu billah walbughdu billah ala hasbi ta'atillah wa rasulillah ala hasbil ansab. Maka tengok di sini. Kecintaan billah, kebencian billah, ala hasabi ta'atillah, ala hasabi ta'atillah, dengan kadar ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, bukan hasab al-sab, bukan apa? Kebencian dan kecintaan itu, dan kecintaan dan kebencian itu bukan karena apa? Kadar nasab. Nah, tapi karena keluarganya, dibenci karena harta, dicintai karena harta. Ini enggak benar. Nah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang karena keluarganya, dicintai karena keturunan saja, karena nasab saja, walaupun di atas kebatilan. Dibela atas kebatilannya, itu termasuk jahiliyah. Nas'alu al afiyah. Maka semoga saja kita diselamatkan oleh Allah dari kejahilian ini. Kejahilian yaitu kadang-kadang kita cuma apa, membela karena nasab. Sekarang banyak sekali keturunannya kiai, walaupun tengik pun tetap dimuliakan lebih daripada orang yang baik. Karena sama-sama satu organisasi, walaupun tengik pun lebih dicintai daripada yang lain, walaupun dari ahlu tauhid, ahlu sunnah. Ini namanya apa? Kecintaan dan kebencian di atas apa? Kejahiliahan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Partai pun seperti itu. Nah, maka itu partai itu jahiliyah. Kenapa? Karena cinta dan bencinya dibatas di bawah di atas apa? Partai bukan atas Islam. Partai dalam bahasa Arabnya hizb. Maka itu hizbiyun kita sebut sekarang partaiyun. Ya taparta bahwa ya parti. Taparta bahwa partai. Fi'il madinya apa? Ya taparta. Fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya ya taparta. Taparta ya taparta bahwa partai. Sekarang banyak sekali manusia itu cinta kecintanya dibangun di atas kelompok, organisasi dan semisalnya, dan ini enggak benar. Nah, baik, waqala fil kafir wala mani'a yas'alahu an awladihi wa an halihi fala ba'sa fi dhalik wala ba'sa ayyakula ma'ahu idha da'atil hajatu ila dhalik wala ba'sa ayyujiba da'watahu kama ajaban Nabi SAW da'watal Yahud wa akala min ta'amihim idha ra'al maslahata. Idara al-maslahata syar'iyata fi dhalik. InsyaAllah ini kita baca besok lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadalu. أشهد أن لا